Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلك الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fillah al-ahibba rahimakumullah, puji syukur kepada Allah SWT yang sampai saat ini masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman masih kita rasakan. Sungguh tidak lain tidak bukan ini semua karena kehendak Allah SWT, karena izinnya, sehingga kita masih memeluk Islam, masih meyakini agama Islam. Allah menyatakan wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah, dan tidaklah jiwa beriman kecuali atas izin Allah SWT. Maka sebuah kewajiban bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat ini. Sungguh nikmat ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang Rasulullah cintai karena kekerabatan. Bahkan telah mendukung Islam ini dengan sekuat tenaga, dalam arti membela, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam Abu Talib. Tidak pula iman ini Allah berikan kepada mereka yang menyaksikan mukjizat beliau, yang menyaksikan hikmah dakwah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semacam orang-orang munafik pada zaman itu. Kemudian Allah memberikan Islam, memberikan iman ini kepada kita semua, padahal kita tidak menyaksikan wahyu turun, padahal kita tidak melihat bagaimana Rasulullah dengan hikmah membimbing umat. Sungguh karunia yang besar, nikmat yang harus senantiasa kita ingat untuk kita syukuri. Senantiasa kita merenunginya agar kita bisa mempertahankan, menjaganya dari diri kita dengan terus mengupayakan nikmat itu terjaga, iman itu tetap ada, dengan terus belajar mengamalkannya. Ya, belajar ilmu agama sebagaimana dahulu para salaf mengatakan, ta'al najlis bina nasdat imanan, kemarilah duduk bersama kami belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, mendengarkan petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nazdat imanan, kita menguatkan keimanan kita. Demikian yang disampaikan oleh para ulama kita. Bahkan diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga majlis kita ini termasuk wujud syukur kita terhadap nikmat iman, nikmat Islam yang Allah telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa harus berpeluh keringat, tanpa harus bercucur air mata, tanpa harus bersimbah darah sebagaimana para pahlawan Islam, para sahabat. Mereka harus menyabung nyawa untuk mengatakan amantu billah, untuk memeluk Islam dan beribadah kepada Allah SWT. Ikhwati fillah li barahimakumullah, kesempatan sore hari ini akan kita bacakan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang tertuang dalam Kitabul Ilm tentang perkara hasad. Telah kita ketahui bahwa yang dituntut dari sesama muslim adalah ukhuwah yang kuat di antara mereka, tulus mencintai mereka dengan sepenuh hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Atas dasar hadis ini, maka tidak ada tempat bagi seorang muslim untuk hatinya merasa hasad kepada saudaranya, benci, iri, dendam, dan semacamnya. Tidak ada tempat dalam hatinya untuk menyimpan itu semua. Selayaknya, bahkan seharusnya, seorang muslim saling berlapang dada, menganggap mereka adalah bagian dari diri kita. Demikianlah Allah SWT menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu saling bersaudara. Ya, sementara Rasulullah menggambarkan persaudaraan yang dimaksud seolah satu badan, seolah satu fisik. Ya, al-mu'min lil-mu'min fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Seorang mukmin dalam berkasih sayang, dalam berbelas kasih di antara mereka seolah satu badan. Idza ishtaka minhu udwan tada'a sairul jasadi bil sahri wal huma. Apabila satu anggota badan mengeluhkan sakit, maka seluruh fisiknya akan merasakan tidak bisa tidur dan demam. Ya. Semuanya berempati, seluruh tubuh ikut merasakan bagian tubuh yang sakit tersebut. Inilah gambaran ukhuwah imaniyah antara kaum muslimin, saling mendukung, saling menopang, ya, saling menguatkan. Ketika bagian tubuh kita yang kotor, ya, tangan kita membersihkan. Ya. Ketika ada yang kurang nyaman, ya, bagian tubuh kita mengupayakan agar terasa enak. Ya, itulah gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cinta antara sama muslim, sesama mukmin. Ya, ukhuwah imaniyah. Maka kalau kita melihat hasad akan menafikan itu semua. Ya. Karena hasad adalah ketidaksukaan dalam hati seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Maka sekali lagi, bagi seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya dia saling mencintai, memahami pada saudaranya, ya, mengerti pada saudaranya, dan menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Inilah ukhuwah imaniyah. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, al-hasad wa karahatu ma an'amallahu bihi 'alal 'abdi. Hasad adalah membenci apa yang telah Allah berikan, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada hamba. Walaysa huwa tamanni zawalin ni'mah, zawalin ni'matillahi 'alal ghair. Bukan harus menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Ya, kata beliau, sekedar tidak senangnya hati ketika saudaranya memiliki nikmat, ini sudah disebut dengan hasad. Beliau menegaskan, bal huwa mujarradu an yakrahal insanu ma an'amallahu bihi ala ghairihi, fahadha huwal hasad. Bahkan sekedar seorang tidak senang terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang, kepada saudaranya, ini telah disebut sebagai hasad. Ya. Sawa'an tamanni zawalahu au an yabqa walakinahu karihun lahu. Baik dia itu menginginkan hilangnya nikmat tersebut atau dia tidak menginginkan, tidak mengharapkan hilangnya nikmat tersebut, namun dia tidak suka nikmat itu ada pada saudaranya. Ini hasad. Hati-hati dengan penyakit hasad. Rasulullah telah melarang, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Dengan tegas pula beliau mengatakan, iyakumul hasad, fainal hasad yakulul hasanat kama takul narul hatab. Hati-hati kalian, waspadalah dengan hasad, karena hasad ini akan merenggut, menggerogoti kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api melahap kayu bakar. Kayu bakar yang kering akan sangat mudah dibakar oleh api. Demikianlah Rasulullah memperingatkan kita dari hasad. Kebaikan kita sebanyak apapun sangat mungkin habis terbakar oleh hasad. Ini bagi mereka yang tidak bisa mengontrol hasad. Ya. Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selanjutnya beliau mengatakan, hal ini sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, al-hasadu karahatul insani ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Titik. Beliau mengatakan, hasad adalah seorang tidak suka terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada yang lainnya. Ya. Inilah hasad yang didefinisikan oleh Syekhul Islam. Wal hasad qad la yakhlu minhu an-nufus. Ya. Dan hasad memang seringnya jiwa itu sulit untuk lepas darinya. Yakni qad yakunu ittirariyan li nafsi. Kata beliau, kadang-kadang memang tiba-tiba muncul dalam jiwa seolah-olah memaksa. Ada dalam jiwa. Namun bagaimana kita mensikapinya? Walakin ja'a fil hadis, namun kata beliau, datang dalam sebuah hadis, idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Ya. Apabila engkau terjangkiti hasad, maka jangan engkau berbuat zalim. Jangan melampaui batas. ya, jangan diluapkan, ya, jangan dibiarkan begitu saja. Segera pupus, segera hapus dalam jiwamu. Wa idza dhannta fala tuhaqqiq. Kalau engkau berprasangka kurang baik kepada saudaramu, jangan diwujudkan. Ya. Jadi memang kadang kita sulit, bahkan sangat sulit menghilangkan hasad. Ya, sangat sulit menghilangkan hasad. Kadang-kadang begitu tiba-tiba muncul dalam jiwa, melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, langsung spontanitas. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Amradul Qulub, beliau mengatakan, "Ma khala al jasadu min al hasadi." Ya. Tidak akan kosong satu jiwa pun dari hasad. Walakil karimu yukhfihi wallaimu yubdihi. Namun orang yang mulia, dia akan mampu menyembunyikannya, mengekang dan menghilangkannya. Wallaim, adapun orang yang tercela, dia menampakkan, tidak kuasa menutupinya. Dia nampakkan dan dia wujudkan dengan tindakan, dengan ucapan atau perbuatan. Ya, ini yang tercela. Artinya ketika memang kita terjangkiti hasad dan itu tercela, sekali lagi, sekedar perasaan tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat itu sudah tercela. Karena sebagaimana tadi kita kaitkan dengan keseharusan seorang mukmin kepada saudaranya, semestinya cinta. Ketika seorangnya bahagia, kita pun harus bahagia dengan nikmat yang dia rasakan. Kita semestinya ikut berbahagia dengan itu, bukan sebaliknya. Bukan justru membenci. Ya. Makanya tadi kita sebutkan yang benar kata Syekhul Islam, hasad itu sekedar benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Namun karena kadang-kadang muncul tiba-tiba ittirarian kata beliau, ya, dan dalam Amradul Qulub tadi beliau mengatakan jarang, bahkan tidak ada jiwa yang fisik yang kosong dari hasad, mesti ada. Ya, namun seorang yang mulia, dia segera mempupusnya. Jangan merasa nyaman dengan hasad itu dan dia pelihara. Ketidaksenangan dengan nikmat yang ada pada saudaranya harus segera dihilangkan. Iya, harus segera dihilangkan. Berikut ini ada kiat-kiat untuk bisa menghilangkan hasad tersebut. Ya. Kata beliau, yang pertama kita ringkas saja. Summa inal hasid yaqa fi mahadir. Orang yang hasad akan terjatuh pada banyak mahadir, larangan-larangan. Ya. Keharaman-keharaman, maksiat-maksiat. Ya. Ini yang akan kita perhatikan, semoga dengannya menjadi resep terbaik bagi kita untuk menghilangkan hasad. Awalan, yang pertama orang yang hasad berarti dia karahatuhu ma hakamallahu bihi. Ya. Dia tidak suka terhadap keputusan Allah. Ini orang yang hasad. Allah memberikan nikmat kepada orang lain, kepada saudaranya itu, tentu atas hikmahnya. Ya. Jadi Allah berkehendak memberikan nikmat kepada saudaranya tersebut. Sementara dia tidak senang. Seolah-olah lisanul halnya dia mengatakan nikmat itu enggak tepat untuk dia. Nikmat itu tidak bagus untuk dia. Semestinya untuk saya, kan seperti itu. Lisanul halnya walaupun tidak terucap dengan lisanul maqal. Dengan tidak sukanya hati, dia seolah mengkritik Allah, meralat Allah. Ya, naudzubillah. Ya, orang yang hasad disadari atau tidak disadari, dia telah mengkritik keputusan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ina karahatahu man ma anamallahu bihi ala hadza syakhs. Karahatu lima hakamallahu bihi kaunan wa mu'aradatan li qada'illahi azza wa jal. Kata beliau, seorang yang tidak suka terhadap karunia yang Allah berikan kepada seorang, ini berarti dia telah membenci apa yang Allah putuskan secara kauni, yaitu setelah secara ketetapan, setelah takdir Allah SWT, dan melawan ketentuan Allah SWT. Nah, ini paling bahaya. Ya, makanya tadi kita sebutkan kata Rasulullah akan menggerogoti kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Ya, karena apabila tarafnya demikian, sampai pada tingkat seperti ini dia tidak terima dengan takdir Allah, maka gugur rukun iman, ya, beriman kepada takdir. Bisa jadi seperti itu. Ya, ketika tidak terima dengan ketetapan Allah, ya, mencapai titik ini, tidak terima dengan keputusan Allah, bisa jadi, ya, gugur iman dengan takdir. Ya. Yang kedua, tsanian anal hasad ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan bahwa hasad itu makan kebajikan-kebajikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Lianal ghalib, karena kebanyakannya, umumnya orang yang hasad, anal hasad tayyib ya tadi alal mahsud li zikrihi bima yakrahu wa tanfirun nas anhu wal hattu min qadrihi wa ma syabaha dzalik. Jadi beliau menggambarkan karena hasad itu akan melahirkan kejelekan-kejelekan. Kalau tidak segera dihilangkan, maka akan menarik kepada kemaksiatan yang lain. Orang yang hasad awalnya, kemudian akan melampaui batas kepada yang dihasati, mulai menggunjing, ghibah. Ya. Setelah itu membuat orang lain tidak suka kepadanya. Kemudian dia merendahkan kedudukannya. Ya. Jatuh kepada ghibah. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan akan merembet kepada maksiat-maksiat yang lain. Sehingga kaitan maksiatnya akan semakin banyak. Maka bukan hanya sisi hasadnya yang memakan kebaikannya, bahkan rangkaian maksiat yang terjadi setelah itu juga akan menggerogoti, juga akan menghilangkan kebajikan yang telah dia amalkan. Ini perlu kita tegaskan bahwa amalan kejelekan itu akan menggugurkan kebaikan. Ya. Amalan kejelekan akan menggugurkan kebaikan. Ini kaidah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca. Salisan, yang ketiga kata beliau, mayaqa fi qalbil hasid minal hasrah wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan. Fakulama ru'a ni'matan minallahi ala hadzal mahsud ihtamma wa dhaqa sadruhu ila akhirih. Yang ketiga kata beliau, apa yang ada dalam hati seorang yang hasad, ya, dari perasaan gerah, ya, sumpek, ya, dongkol, ya, wal jahim wan nar, kata beliau, seolah ada kobaran api panas, ya, alati ta'kuluh aklan, yang akan menggerogoti jiwanya. Jadi hatinya tidak akan tenang, ya, hatinya tidak akan pernah bisa merasakan kesejukan. Ketika saudaranya mendapatkan nikmat, ya, sumpek. Yang lainnya mendapatkan nikmat, sempit. Ya. Dadanya senantiasa dalam keadaan seperti itu. Ya, perlu diingat bahwa nikmat di sini umum. Kadang hasad terjadi pada nikmat agama. Saudaranya memiliki kemampuan yang lebih dalam akademisnya di pondok, ya. Terjadi hasad. Ya. Kalau hasad bermakna ghibtah dalam hal ini mungkin bisa dimaklumi. Artinya ketika dia kemudian terpacu, ya, tanpa merendahkan saudaranya yang dia hasadi, ya, kemudian dia terpacu untuk bertanafus dalam kebaikan, maka itu mungkin baik, sebuah kebajikan, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, ya, sebagai ghibtah, ya. Namun ketika hasad, iri tanpa ada usaha, hasad saja tanpa ada usaha, dia enggak senang temannya bisa menghafal dengan baik, dia tidak senang temannya bisa mengikuti pelajaran dengan bagus, tanpa ada usaha untuk mengimbangi, tetap dia pelihara perasaan tidak suka ini dalam jiwanya. Ini yang payah, ini yang berbahaya, ini yang akan menjadi dosa, ya. Namun ghibtah tidak akan diiringi dengan rasa tidak suka. Ghibtah akan menjadi motivasi yang kemudian menuntut dia untuk ikut, ya, untuk berkompetisi, untuk memacu dirinya dalam kebaikan tersebut, ya. Ini dalam permasalahan agama. Adapun permasalahan dunia, ya, tentu ini lebih dominasi, kasusnya lebih banyak, dan umumnya seperti itu. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang dimiliki oleh saudaranya, kemudian hasad menjangkiti jiwa. Salisan yang ketiga, yang ke rabian yang keempat, ana fil hasad tasbihan bil yahud, ya, orang yang hasad itu menyerupai Yahudi, kata beliau. Karena sebagaimana yang Allah kisahkan dalam An-Nisa, Allah mencela orang-orang Yahud. Allah berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Apakah mereka orang-orang Yahudi hasad, ya, terhadap apa, ya, terhadap sebagian manusia yang kami berikan kepada mereka sebagian dari keutamaan. Jadi hasad adalah akhlaknya orang-orang Yahudi, ya. Mereka tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan, ya. Dan sebelum itu, hasad adalah akhlaknya iblis. Kita tahu, ya, bagaimana iblis bermaksiat kepada Allah SWT, ya, dengan kesombongannya menolak kebenaran dan sekaligus merendahkan manusia, ya. Akarnya, intinya tidak lain adalah hasad. Hasad kepada Nabiullah Adam alaihissalam, merasa lebih baik, ya, daripada Adam alaihissalam, sehingga tidak mau hormat sebagaimana Allah perintahkan, menolak kebenaran. Ya, Allah perintahkan untuk sujud, dia enggan. Ya. Jadi dengan mengerti poin ini, ya, tentu kita akan risih dengan hasad. Ya, karena hasad adalah akhlaknya orang-orang yang terlaknat, akhlaknya iblis. Ya, sementara Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha bi qaumin fa minhum. Ya, siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Khamisan yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkin abadan an yarfa ni'matallahi anil ghair. Idza kana hadza ghairu mumkinin fa kayfa yaqa fi qalbil hasad. Artinya ini menunjukkan kebodohan orang yang hasad. Sekuat apapun hasad, tidak akan bisa menghilangkan nikmat Allah yang telah Allah tetapkan untuk orang, untuk saudaranya itu, ya. Lalu untuk apa dia hasad? Ya. Hanya semakin menambah sempit hatinya, ya. Hanya semakin membuat sulit kehidupannya, ya. Semakin hasad, semakin sedih, semakin sempit hatinya, dadanya. Ya, akhirnya dia sendiri yang tersakiti. Orang yang dihasati nyaman-nyaman saja. Ya. Nah, ini menunjukkan bodohnya orang yang hasad. Sadisan, anal hasad yunafi kamal al iman. Hasad ini bertolak belakang dengan kesempurnaan iman. Liqali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tadi telah kita singgung, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak akan beriman seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Lah, ini malah membenci. Ya. Membenci kenikmatan yang diberikan kepada saudaranya dan menginginkan dia yang mendapatkan nikmat tersebut. Ya, berlawanan dengan sabda Rasul yang tadi kita dengarkan bersama. Ya. La yu'minu ahadukum, jangan dianggap remeh. Ya, la yu'minu ahadukum. Ini ancaman yang berat. Ya. Sehingga ya, dengan mengetahui poin ini, ya, ancaman keras Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini, ya, semoga kita akan mudah meninggalkan hasad, akan semakin mudah untuk memupus dan menghilangkan hasad dalam pribadi kita. Selanjutnya, sabian, anal hasad yujibu i'radul abdi an su'alillahi ta'ala min fadlihi. Ya, orang yang atau hasad itu mengakibatkan seorang yang hasad berpaling dari permohonan kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Jadi orang yang hasad kebanyakan akan berpaling dari doa. Ya. Berpaling dari permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fatajiduhu daiman muhtamman bihadhihi ni'mah allati an'amallahu biha 'ala ghairihi. Ya. Engkau dapatkan orang yang hasad, ini hanya akan terkuras waktunya, pikirannya untuk nikmat yang telah Allah berikan kepada saudaranya itu. Kepikiran terus. Sumpah terus jiwanya. Ya. La yas'alullaha min fadlih, dan lupa untuk minta Allah. Ya, meminta keutamaan darinya. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan, wala tatamannaw ma fadalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibu mimma iktasabu walinisai nasibu mimma iktasaban was'allah min fadlih. Perhatikan istimbat dari beliau rahimahullah. Jangan kalian mengangankan apa yang telah Allah karuniakan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Jangan mengandai-andai, jangan berhayal. Ya, dalam bahasan kita ini jangan hasad. Ya. Kemudian setelah larangan hasad, Allah iringkan was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Menunjukkan bahwa orang yang senantiasa terjangkiti hasad, ya, dia akan melupakan doa. Dia akan lalai dari memohon kepada Allah SWT. Ya. Dan kenyataannya seperti itu. Ya. Kenyataannya seperti itu karena ya. Orang yang hasad, dia hanya sibuk memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tersebut. Bahkan kadang menyebabkan dia malas untuk bekerja, untuk bisa mencapainya. Artinya mengusahakan sendiri dengan kemampuan, dengan usahanya untuk bisa mendapatkan itu. Terus hanya terlena dalam hasadnya. Ya. Terbelenggu dalam hasadnya begitu tepatnya. Ya. Akhirnya lupa terhadap doa. Saminan anal hasad yujibu isdira'a ni'matullahi alaih. Orang yang hasad itu mengakibatkan berkonsekuensi merendahkan nikmat Allah atasnya. Karena yang dia lihat hanya nikmat kepada orang lain. Tidak pernah bahwa ternyata Allah telah memberikan dia kesehatan, keimanan, ya. Tidak sadar bahwa ternyata nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih banyak. Ya. Ataupun kalau tidak lebih banyak, ya dia tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ya. Nikmat ini, nikmat itu, seolah tidak dia anggap. Yang dia lihat, ya, tetangganya, saudaranya, yang lain, temannya, ya, nikmat-nikmat orang lain, tidak pernah melihat kepada apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Ya, akibatnya apa? Hilang syukur nikmat. Bahkan dia merendahkan nikmat Allah SWT. Padahal Rasulullah telah membimbingkan, ya, ungduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman man huwa fawqakum fa innahu azdaru ala tasdaru ni'matallahi alaikum. Kita disuruh, diperintahkan untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Jangan melulu melihat orang-orang yang di atas kita nikmatnya, karunianya, ya, atau keduniaannya. Ya. Lihat kepada orang-orang yang hidup di bawah kita. Kata Rasulullah, jangan melihat ke atas. Hal itu akan lebih menjadikan kalian untuk menghargai nikmat Allah, membuat kalian bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Yang ke-9, al-hasad khuluqun zamim. Hasad adalah akhlak yang tercela. Tadi kita sebutkan akhlak Yahudi dan akhlak iblis. Ya. Yang terakhir, asyiran anal hasad idza anal hasid idza hasada syakhsan fainal mahsud ya'khudhu min hasanati yaumil qiyamah. Ya. Ini yang tidak kalah bahayanya. Orang yang hasad, apabila hasad kepada orang lain, maka orang tersebut akan mengambil kebajikannya besok pada hari kiamat. Fa ya'khudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Semakin banyak orang yang dihasadi, semakin banyak orang yang menuntut, yang meminta kebajikannya. Ya. Fa in baqiya min hasanatihi syai'un. Kalau tersisa dari kebajikannya sedikit saja, akan tetap ada. Kalau masih yang dihasati masih ada, semakin banyak orang yang dihasati, semakin banyak yang meminta. Wa illa kalau habis, ukhidha min sayyatihi faturiha alaih. Ya. Sudah habis kebajikannya, sementara yang dihasati masih banyak, banyak yang menuntut, maka kejelekan mereka diambil dan dibebankan kepada orang ini. Sumaturiha finnar. Ya, karena hasad termasuk kezaliman. Ya, hasad termasuk kezaliman, sehingga dia akan menanggung beban yang demikian mengerikan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Ya, kita mohon kepada Allah SWT untuk memberikan kesucian hati kita, dihilangkan dari penyakit hasad dan segala penyakit yang bisa menghilangkan atau mengurangi kadar keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.